pergi bawa hampaku dan terbang jauh. Dan begitu tiba-tiba telah hadir di hatiku sinar hatiku juga laraku. Dah niat cakrawala semesta berlaku panggil namamu terpana di jumpa pertamaku. Ketika tatapanmu juga senyumanmu sapamu tambah angkau luluh hatiku. Gempita di dalam darahku cinta bersama manjamu candamu gayamu. Gempita di dalam darah menyema bersama sejumlah tanya di hatiku. Mungkinkah kita bersatu berpadu bersama derapnya langkahku maju. Mungkinkah kita sibakkan gelamu gempita cinta. Gempita cinta dalam darah. Indahnya cakrawala semesta berlaku panggil namamu terpana di jumpa.